Ini semoga sinyalnya jelas, suaranya juga jelas. Mari kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Jurumiyah ini. Dan di video kali ini tidak ada ketik-mengetik seperti biasanya ya. Dan ini juga tempatnya di samping dekat jalan raya, jadi kalau ada suara gemuruh mobil ya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa huwa marfu. Jadi di dalam kitab Jurumiyahnya dijelaskan bahwa fi'il mudhari itu hukumnya adalah rafa ya. Ai hukmuhu ar-rafu. Hukumnya adalah rafa. La farqa baina ayakuna i'rabuhu zahiran kaya dribu au muqaddaran kaya sya. Jadi rafa ini tidak membedakan apakah i'rabnya adalah i'rab yang jelas atau terlihat, atau i'rab yang tidak terlihat atau muqaddaran. Kalau yang i'rab terlihat itu contohnya adalah yadribu. Yang tidak terlihat contohnya yahsya. Jadi seperti contoh-contoh yang lain, mengapa yahsya tidak, i'rabnya tidak terlihat? Karena huruf akhirnya adalah alif. Dan kita tahu bahwa alif itu tidak bisa bersama dengan harokat. Karena kalau ada harokatnya itu namanya ya tidak alif, namanya hamzah. Wa'lam anna rafi'ahu at-tajarrudu minan nasibi wal jazmi. Kemudian ini ada satu pemberitahuan yang dianggap penting ya, dianggap penting sehingga menggunakan kata i'lam. Pemberitahuan itu adalah bahwa yang merafakan fi'il mudhari itu adalah tidak adanya amil nasab dan tidak adanya amil jazm. Tajarut itu artinya tidak ada ya. Jadi fi'il mudhari itu selama tidak ada dua amil ini, yaitu amil nasab dan amil jazm, maka fi'il mudhari itu hukumnya adalah rafa. Jadi apa yang merafakan? Yang merafakan ya karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Itu namanya amil maknawi. Wa tajarrudu amilun maknawiyun. Jadi tajarut adalah amil yang sifatnya maknawi. Maknawi itu ya tidak terucap, tidak terlihat, hanya berupa makna saja, yaitu tidak adanya amil jazm dan tidak adanya amil nasab. Itu namanya tajarut. Itu pendapat yang pertama. Wakila, ini ada pendapat lain yang mengatakan ar-rafi'ulahu hululuhu mahalan ismi. Yang merafakkan fi'il mudhari adalah menempati tempatnya isim. Jadi fi'il mudhari itu bisa menempati tempatnya isim. Artinya beberapa tempat kalimat isim itu bisa ditempati oleh fi'il mudhari. Misalkan kalimat isim itu kan bisa menjadi sifat, bisa menjadi apa itu, hal, bisa menjadi silah, bisa menjadi khobar. Empat tempat itu bisa ditempati oleh fi'il mudhari. Sehingga karena menyerupai dengan karena menempati tempatnya isim, maka penempatan itulah yang merafakan fi'il mudhari. Akan tetapi pendapat ini ditolak. Wa huwa mardudun ya. Pendapat ini ditolak. Pendapat ini mardud. Mardud itu ya ditolak. Maka mengapa ditolak? Li'annahu qad yakunu marfu'an wa laisa halan mahalal ismi. Jadi kalau kita mengikuti pendapat kedua ini, mestinya fi'il mudhari itu hanya dibaca rafa bila menempati tempatnya isim saja. Tapi fakta tidak demikian faktanya. Faktanya adalah fi'il mudhari itu walaupun tidak menempati tempatnya isim, itu juga dibaca rafa. Ada fi'il mudhari yang dibaca rafa tetapi dia tidak menempati tempatnya isim. Sehingga pendapat ini ditolak. Wakila, ini ada pendapat lain. Ar-rafi'ulahu ahruful mudhara'ati. Yang merafakan fi'il mudhara' adalah huruf mudhara'ah. Ini pendapat yang ketiga ya. Ini pendapat yang ketiga. Warudda bi'anna juz'a syai'i la ya'malu fihi. Dan pendapat yang ketiga ini seperti halnya pendapat kedua tadi juga ditolak, karena bagian dari sesuatu itu tidak bisa beramal pada sesuatu itu. Jadi bagian sesuatu itu tidak bisa berdampak pada sesuatu itu. Yang bisa berdampak adalah harus sesuatu yang lain, tidak boleh bagian darinya, tidak boleh bagian darinya. Sehingga dari tiga pendapat ini yang dianggap paling benar adalah pendapat pertama, yaitu yang merupakan fi'il mudhari adalah sepi dari amil nasab dan amil jazm. Kemudian ini saya tilik dulu ya. Kemudian di penjelasan setelahnya adalah membahas tentang amil nasab. Qauluhu fan nawasibu asyaratun. Amil nasab itu jumlahnya ada 10. Wahia jam'u nasibin. Jadi kata nawasib ya, kata nawasib ini adalah jamak dari kata nasibin ya, jamak dari kata nasibin. Jadi kalau nasibin artinya satu, kalau nawasib beberapa. La jam'u nasibatin, tidaklah jamak nasibah. Warajihu at-tafsilu li anna nasiba binafsihi arba'atun faqat. Jadi kalau di dalam kitab Jurumiyah ini semua 10 amil ini adalah amil nasab. Namun hal ini berbeda dengan pendapat rajih ya, berbeda dengan pendapat rajih. Yang pendapat rajih ini mengatakan bahwa tidak semua amil nasab, tidak semua 10 amil ini adalah amil nasab. Jadi dari 10 amil ini yang menasabkan hanya 4 saja. Artinya 10 ini dibagi menjadi 2. Ada yang menasabkan dengan sendirinya, ada yang menasabkan dengan an ya, dengan an yang dikira-kirakan. 4 amil yang menasabkan dengan sendirinya itu adalah an, walan, wa idan, wa kai, wahwa madhabul bisriyin. Jadi yang menasabkan hanyalah 4 huruf ini saja, an, lan, idan, dan kai. Selainnya itu bisa menasabkan tapi tidak dengan sendirinya. Dan ini penjelasan ini merupakan madhab ya, madhab dari ulama Basrah ya. Jadi ada perkhilafan ulama tentang hal ini. Kemudian qauluhu wahiyan, 10 itu adalah yang pertama an. Bihamzatin maftuhatin wa nunin sakinatin. Ya, an ini huruf hamzahnya di fathah dan huruf nunnya di sukun. Ihtirazan min in al-maksurati. Mengecualikan huruf in yang huruf hamzahnya di sukun. Ma ihtirazan min in al-maksuratil hamzati ya. Fa innaha laisat minan nawasibi. Jadi kalau in itu tidak amil nasab. Fatar tantakunu nafiyatan kama fi qawlihi in ahadun. In ahadun khairun ya, in ahadun khairun min ahadin illa bil afiyah. Jadi huruf in itu tidaklah amil nasab. Tapi huruf in itu terkadang adalah huruf nafi. Huruf nafi artinya huruf yang meniadakan sesuatu ya. Contohnya kata in ahadun min ahadin illa bil afiyah. Tidak ada seseorang yang lebih mulia dari orang yang memuliakan. Jadi kemuliaan antara satu orang dengan orang lain itu ukurannya adalah memaafkan ya. Memaafkan. Illa bil afiyah. Seseorang tidak lebih mulia dari orang lain kecuali dengan sifat pemaaf. Jadi selama kita memiliki sifat pemaaf, maka kita itu lebih mulia dari orang lain. Watarotan takunu sartiyatan wasayatil kalamu alaiha. Dan huruf ini itu selain huruf nafi, terkadang berupa huruf syarat ya. Dan tentang huruf syarat ini nanti akan dijelaskan di pembahasan tentang amil jazm. Wal muradu bi'an al-maftuhat al-hamzati al-masdariyah. Di an di dalam amil nasab ini yang dikehendaki adalah an yang berupa masdariyah ya. Namanya an masdariyah. Wa sumiyat masdariyatan li'annaha tu'awwalu ma'a mansubiha bimasdarin. Dinamakan an masdariyah karena huruf an ini beserta dengan fi'il yang dinasabkan itu ditakwil atau dimaknai menjadi masdar ya. Misalu dzalik ajibtu min an tadriba. Contohnya misalkan ajibtu min an tadriba, saya heran dengan pukulan dia. Saya heran dengan pukulan dia. Jadi huruf an di sini penjelasannya fa'an harfun masdariyun wa nasbun tadribu fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an. Jadi huruf an di sini adalah huruf masdari ya, huruf masdari dan juga huruf nasab. Masdari maksudnya tadi huruf yang menjadikan dia dan fi'il yang dinasabkan itu dimaknai masdar. Dan juga selain itu adalah huruf nasab. Kemudian tadribu ini fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an. Mansubun bi'an wa nasbuhu fathatun dhahiratun fi akhirih. Dan tanda nasabnya itu adalah fathah yang terlihat di huruf akhirnya. Wa an wa madaholat alaihi fi ta'wili masdarin. Huruf an dan fi'il yang dimasukinya itu diartikan dengan masdar. Wa takdiru ajibtu min dorbika. Nah ini pentakdirannya. Jadi contoh tadi ajibtu min antadriba ini kalau ditakdirkan menjadi ajibtu min dorbika. Nah, jadi kata antadriba ini ditakwil ya atau diartikan menjadi masdar, menjadi dorbika. Oleh karena itulah huruf an ini dinamakan dengan huruf an masdariyah. Kemudian fa kharaja bil masdariyati an al mufassiratu allati bi mana ai. An yang masdariyah ini mengecualikan an mufassirah. An mufassirah adalah an yang bermana ai ya. An tapi bermana ai. Wahia al masbuqatu bi jumlatin fiha ma'nal qauli duna hurufihi. Ini penjelasannya. An mufassirah adalah an yang didahului dengan jumlah. Jumlah itu kalimat ya. Jumlah yang di dalamnya terdapat makna kata qaul ya, makna kata qaul tapi tidak berupa kata qaul. Jadi ada kata yang maknanya sama dengan qaul tapi tidaklah qaul. Contohnya kama fi qaulihi ta'ala fa'auhayna ilaihi hanisna'il fulka. Ini contohnya di dalam ayat Al-Quran ya. Ini ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada Nabi Nuh ya. Perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau membuat kapal. Lalu aku wahyukan kepadanya untuk membuat kapal. Ini pokok pembahasan di kata an ini pokok pembahasan. Huruf an di sini adalah huruf yang terletak setelah jumlah ya. Jumlah fa'uhaina ini jumlah. Al-masbuqati bi jumlah. Jadi fa'uhaina ini adalah jumlah. Kemudian jumlah ini terdapat kata qaul ya, terdapat kata qaul. Terdapat makna ya, makna dari kata qaul. Jadi auha ya, di kata auha. Auha ini kan saya memberi wahyu. Saya memberi wahyu kepada Nabi Nuh. Memberi wahyu ini kan sama dengan saya mengatakan. Saya mewahyukan kepadanya itu sama dengan saya mengatakan kepadanya. Jadi kata wahyu itu itu sama dengan kata qaul, sama dengan kata qaul. Tapi tidak kata qaul, karena kan tidak fa apa itu fa fakulna ilaihi ya. Kalau qaul kan berarti fakulna ilaihi. Jadi auhayna itu sama dengan kulna. Kalau ada huruf an ya, kalau ada huruf an yang sebelumnya berupa jumlah yang terdapat makna kata qaul, maka an ini adalah an mufasirah ya, an mufasirah. Artinya an di sini tidaklah amil nasab, tapi an yang bermakna ai, an yang bermakna ai. Jadi ini an ini artinya sama dengan ai. An di dalam ayat ini sama dengan kata ai artinya. Penjelasannya seperti tadi. Kemudian wazaidatu mengecualikan juga an tambahan alzaidah. Waya alwaqiatu ba'da lama. An zaidah adalah an yang berada setelah huruf lama. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, falamma anja al-bashir. Di sini ada ada huruf an ya. Falamma anja al-bashir, maka tatkala datang orang yang memberi kabar gembira. Ini ada huruf an, kemudian sebelumnya ada huruf lama ya. Jadi an ini adalah termasuk kategori an yang zaidah. Karena pengertiannya tadi, an zaidah itu adalah an yang berada setelah kata lama. An zaidah itu apa ya? An yang tidak punya arti, hanya tambahan saja. Hanya sebagai tambahan saja. Wa kharaja aidan al-muhaffafatu min al-thaqilati. An amil nasab juga mengecualikan an muhaffafah min al-thaqilah. Muhaffafah itu artinya an yang disukun ya, disukun. Thaqilah itu artinya an yang ditasdid ya. Jadi maksudnya adalah anna ya, amil apa itu? Amil nawasih. Amil nawasih yang berupa anna, tapi anna itu diringankan, asalnya ditasdid menjadi sukun ya. Itu namanya muhaffafah min al-thaqilah. Wa hiya al-waqi'atu ba'da ma yadullu 'alal ilmi. Jadi ini penjelasan. An muhaffafa min al-thaqilah adalah an yang berada setelah setelah kata yang menunjukkan makna ilmu, makna mengetahui. Kaqaulihi ta'ala, contohnya seperti firman Allah, alima an sayakunu minkum mardho. Jadi Allah mengetahui bahwa sebagian kalian akan merasakan sakit, maksudnya akan mengalami sakit ya. Di sini ada huruf an ya. Di ayat ini ada huruf an. Kemudian sebelum an ada kata alima. Ini sesuai dengan pengertian tadi. Ada an yang setelah an yang sebelumnya ada kata yang menunjukkan ilmu, maka an di sini dinamakan an mukhaffafah min al-thaqilah. Kemudian fa'an mukhaffafatun min al-thaqilah. Jadi an di ayat tadi adalah mukhaffafah min al-thaqilah. Wasmuha dhamirus sa'ni. Kalau an yang mukhaffafah min al-thaqilah itu isimnya adalah isim yang berupa dhamir sa'an. Dhamir sa'an itu ya dhamir yang isinya adalah kalimat setelahnya. Itu dhamir sa'an. Ini dhamir yang aneh, dhamir sa'an itu. Dhamir itu kan isinya atau marji'nya itu kan normalnya di kata sebelumnya ya. Jadi an ini isimnya adalah dhamir, tapi dhamirnya sa'an ya. Berarti isi dari dhamir itu adalah kalimat setelahnya, yaitu saya kunu minkum mardho. Kemudian wasinu harfu tanfis, huruf sin di kata saya kunu ini ya. Huruf sin di kata saya kunu ini tanfis. wayakunu fi'lun, maksudnya huruf yang menunjukkan zaman mustaqbal ya. Wayakunu fi'lun mudhari'un naqisun mutasarrifun min kana an-naqisati. Kemudian kata yakunu adalah fi'il mudhari' naqis ya. Naqis artinya fi'il mudhari' yang membutuhkan khobar. Jadi fi'il itu kan normalnya hanya butuh fa'il. Tapi fi'il ini tidak butuh isim yang dibaca rafa' saja, tapi membutuhkan hal lain, yaitu isim yang dibaca nasab. Maksudnya adalah amil nawasih ya. Jadi fi'il mudhari' yang kategorinya naqis, kemudian bisa ditasrif. Mutasarrif itu maksudnya tidak lawan dari jamid ya. Mutasarrifun min kana an-naqisah. Jadi kata yakunu itu diambil dari kana. Yang kana ini adalah termasuk fi'il yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Kata yakunu ini adalah fi'il yang merofakkan isim dan menasabkan khobar. Wasmuha dhamirun mustatirun wasmuha mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Jadi isim dari yakunu adalah dhamir mustatir, mustatir jawaz ya. Jawaz artinya bisa ditempati oleh fi'il dhohir. Dan dhamir itu andai kata diandaikan itu berupa kata huwa. Wa minkum jarun wa majrurun muta'alliqun bima ba'dahu. Kemudian kata minkum ya, kata minkum ini jar majrur yang hubungannya dengan kata setelahnya. Jadi hubungan kata minkum adalah kata mardo. Wa mardo khobaru yakunu mansubun bifathatin muqaddaratin alal alifi. Mana min duhuriha ta'at min duhuriha al-udru. Jadi kata mardo ini adalah khobar dari yakunu. Khobar dari yakunu yang i'rabnya nasab, tapi tanda nasabnya menggunakan fathah yang tidak terlihat. Mengapa fathahnya tidak terlihat? Karena karena terlihatnya fathah itu terhalangi oleh udzur. Udzur itu tidak mungkin memperlihatkan. Kenapa tidak mungkin memperlihatkan? Sebab huruf akhir kata mardo ini kan berupa alif ya. Alif itu tidak bisa menerima harokat. Ini kalau istilah nama isim yang seperti ini adalah isim maksur ya. Isim yang diakhiri dengan alif. Tapi itu jamak ya. Mardo itu jamak. Wal jumlatu min yakunu wasmiha wa khobariha fi mahalli rafin khobaru'an hal muhaffafati minat faqilah. Jadi tadi kan dijelaskan ya, an di sini menghilang ya. An di sini adalah an yang muhaffafah minat faqilah. Artinya ini punya khobar dan punya isim. Isimnya tadi disebutkan adalah dhamir sa'an ya. Kemudian khobarnya adalah jumlah sayakunu minkum mardo ya. Jumlah sayakunu minkum mardo itu menjadi khobar dari an muhaffafah minat faqilah. Kemudian wa insu biqad bima yadullu ala dhanni fayasihu ayakuna masdariyatan wa antakuna muhafafatan. Ya, jadi tadi kan penjelasannya, bila ada huruf an yang didahului oleh kata yang bermakna yakin ya, bermakna yakin, maka an itu adalah an muhafafah ya. Adalah an muhafafah. Jadi an muhafafah adalah terkhusus bila kata sebelumnya bermakna ilmu. Ilmu itu yakin. Tapi kalau kata sebelumnya bermakna dzon, ya dzon itu hanya praduga saja. Itu an yang setelah kata dzon ya. Huruf an yang ada setelah kata yang bermakna dzon itu nanti boleh dua. Boleh dijadikan masdariyah, boleh dijadikan muhafafah. Contohnya kama fi qawlihi ta'ala, seperti dalam firman Allah wahasibu alla takuna fitnatun, para orang kafir mereka menyangka, mereka menduga bahwa tidak akan terjadi fitnah, ya, tidak akan terjadi siksa. Jadi mereka menyakiti Nabi itu ya biasa saja, karena prasangka mereka itu tidak mendapatkan siksa dari Allah. Jadi di sini ada huruf an, ya, ini Allah, ini huruf an digabung dengan la, jadi an dan la kemudian diidghamkan menjadi Allah. Jadi Allah ini dua huruf, ya, dua huruf yang dijadikan satu. Ada huruf an yang sebelumnya didahului kata hasiba, hasibu, ya, kata hasibu ini adalah kata yang bermakna dzon, ya, menduga, ya, tidak yakin tapi hanya dugaan. Oleh karena itu dikataan ini seperti penjelasan sebelumnya boleh dijadikan apa itu muhafafah minasakilah, boleh dijadikan apa tadi masdariyah. Apa ini kuria? Ini kalau tidak salah kuria, ya. Kuria taku nubin nasbi ala anaha masdaria. Wa kuria birafi ala anaha muhafalah menakakila. Kiro atani sabiatan. Jadi kata takuna, ya, kata takuna ini itu di dalam ilmu qiraah, ya, di dalam ilmu bacaan Al-Qur'an, harokat huruf nunnya bisa dua, bisa dibaca fathah nasab, bisa dibaca rofa domah, ya. Jadi ada yang membaca wahasibu ala takunu fitnatun, ada yang baca wahasibu ala takuna fitnatun. Kalau dibaca fathah berarti itu adalah menstatuskan an sebagai huruf masdar. Kalau dibaca dhamma berarti menstatuskan an sebagai an mukhaffafah minat takilah. Dan dua harokat huruf nun tadi, dhamma dan fathah, itu adalah dua qiraah sab'ah, keduanya qiraah sab'ah, qiraah yang mu'tabaroh, ya, maksudnya qiraah yang bisa digunakan. Ini sudah 27 menit, ya. Jadi seperti biasa, karena kebetulan ini belum ada penontonnya, jadi saya akhiri streaming kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bishawabi.